Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-89 dari usulul iman. Hadyuhu sallallahu alaihi wasallam khairul hadi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Berkata al-muallif atau pengarang kitab ini rahimahullahu taala, wali muslimin dan bagi muslim, diriwayatkan Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Dan bagi muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan atau pembicaraan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan dari perkara baru. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Nomor 867. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam khutbah beliau, amma ba'du. Wa hiya kalimatin yu'ta biha lil intiqal min kalamin ila kalamin akhar. Ini adalah kalimat yang digunakan untuk berpindah dari satu ucapan kepada ucapan yang lain. Fahiya fasilatun baina kalamaini. Kalimat amma ba'du adalah fasilah, pemisah antara dua ucapan. Dan dikatakan pula maknanya dari kalimat amma ba'du adalah faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Faslul khitab, pemisah pembicaraan yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Sad ayat yang ke-20, wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab, dan kami berikan kepadanya al-hikmah dan faslul khitab, yakni kebijaksanaan di dalam memutus perkara. Kemudian selanjutnya kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan atau pembicaraan adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Yang dimaksud dengan al-hadith di sini adalah Al-Quran. wal hadithu, al hadith dari kalimat khairal hadith, maknanya adalah al kalam, ucapan. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pula di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Di sini yang diturunkan adalah Al-Quranul Karim. Dan Quran di sini disifatkan dengan al-hadith, ucapan atau pembicaraan. Maka dia adalah ahsana al-hadith, sebaik-baik ucapan. Sehingga Al-Quran dinamai dengan hadith, juga dinamai dengan Quran, dan dinamai juga dengan kalam. Maka dia adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan. Maka tidak ada apapun yang sebanding dengan Al-Quran. Karena dia adalah kalamullah. Dan dia adalah sebenar-benar pembicaraan. Kemudian beliau menyatakan, wa khairal hadyi, dan sebaik-baik petunjuk. Yang dimaksud dengan al-hadyu di sini adalah as-sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Di dalam sebagian riwayat disebutkan dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan lafaz ahsanul hadyi hadyul anbiya, dengan bentuk jamak. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para nabi. Tetapi yang ma'ruf dan yang masyhur adalah hadyu Muhammadin. Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebaik-baik urusan, sebaik-baik petunjuk, maka beliau menyebutkan sejelek-jelek perkara dan sejelek-jelek urusan. Dan hal itu adalah al-muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama. Maka di sini menunjukkan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa tidak cukup bagi seseorang sekedar menjelaskan kepada manusia tentang al-haq, lalu dia meninggalkan penjelasan tentang al-batil, tentang kebatilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang jahil, mereka menyatakan ajari manusia tauhid dan tidak ada tuntutan atau tidak harus untuk mengajari mereka tentang syirik. Yang penting ajari tauhid, bahas syirik enggak usah. Maka yang benar adalah agar menyebutkan lawannya juga. Jelaskan tauhid, maka jelaskan pula syirik. Terangkan sunnah, jelaskan bid'ah. Agar mereka bisa menjauhi dan meninggalkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara ini sekaligus. Nabi menyebutkan tentang sebaik-baik urusan, sebaik-baik petunjuk, maka beliau juga menjelaskan tentang sejelek-jelek urusan. Agar mereka waspada darinya. Karena kalau tidak dikenalkan dengan keburukan, dijelaskan tauhid, tidak tahu yang mana syirik. Dijelaskan sunnah, tidak faham yang mana bid'ah. Oleh karena itu, sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syar makhafata ayyudrikani. Manusia, para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dengan berbagai macam konteks pembicaraan atau pertanyaan. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasul, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama? Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amalan-amalan kebaikan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini para sahabat, semangat luar biasa. Dan kalau mereka bertanya kepada Rasulullah bukan sekedar untuk koleksi semata, pengen tahu semata, lah, untuk diamalkan di saat itu juga. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu, sementara aku, kata Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, as'aluhu anil syar. Aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani, aku khawatir dia akan menimpaku. Karena tidak tahu bahwa ternyata itu kejelekan, perbuatan dosa, perkara menyimpang. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, oleh karena itu, kita mendapati dalam kitab-kitab akidah penjelasan tentang tauhid dan juga keterangan tentang syirik. Dan kita mendapati pula dalam kitab-kitab itu penjelasan ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita dapatkan penjelasan tentang ucapan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Disebutkan apa nama kelompoknya, bagaimana akidah dan ucapan mereka. Apa itu kelompok Qadariyah, dari sisi mana kesesatan dan penyimpangannya, dijelaskan para ulama. Siapa itu kaum Khawarij, bagaimana akidah mereka. Apa itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, bagaimana akidah dan penyimpangan mereka, terus demikian. Siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka dan penyimpangannya, dijelaskan para ulama. Sekaligus menyebutkan penjelasan tentang akidah yang benar dalam bab yang mereka menyimpang padanya. Sehingga seorang muslim barakallahu fikum berada benar-benar di atas basirah. Yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kanahariha," malamnya sama seperti siangnya, terang benderang. Tidak ada sesuatu yang samar bagi dia. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi menyatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Lalu beliau menyatakan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Syekh menyatakan kalimat wa kullu bid'atin dhalalah ini sebenarnya adalah ziyadatu tawdih, tambahan keterangan dan tambahan penjelasan. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru. Jadi sudah dicap dengan sejelek-jelek urusan. Maka Rasulullah menambahkan penjelasan dan keterangannya, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua, seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Lalu beliau menyatakan, wa fi hadza, dan di sini terdapat pelajaran penting dan faedah, nafyun wa raddun, penafian, peniadaan sekaligus bantahan, liman yaqulu biwujudi bid'atin hasanah, bagi orang-orang yang menyatakan tentang adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Wa kalimatu kullu, kalimat kullu, fiha raddun lil qailina bihadzal qaul, padanya terdapat bantahan bagi mereka-mereka yang mengucapkan ucapan tersebut. Dan telah datang dalam sebagian riwayat atau riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menyatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan berada di neraka. Setelah dihukumi wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Na'udzu billahi min ad-dhalalah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Selanjutnya, hadis yang ke-90. Ma'siyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu dukhulan nar. Maksiat kepada Rasulullah menyebabkan masuk neraka. Berkata penulis rahimahullahu taala walil Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, qila وَمَنْ أَبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Dan bagi Bukhari, diriwayatkan Bukhari nomor 7280 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Maka dikatakan, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku, dia masuk jannah, dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau, dialah orang yang enggan. Syekh Al-Fauzan menjelaskan secara singkat, hadis ini padanya terdapat keterangan bahwa orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk jannah. Maka orang yang menginginkan al-jannah, orang yang mendambakan surga, hendaklah dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah menjelaskan tentang bentuk orang yang enggan dan tidak mau masuk ke dalam surga, yaitu dengan bermaksiat kepada Nabi dan menyelisihi perintah beliau. Maka di sini terdapat dalil bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab masuk jannah, dan bahwasanya maksiat kepada beliau merupakan sebab terhalang dari surga dan masuk ke dalam neraka. Karena hakikatnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah tidak pernah memerintah kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka barang siapa yang melakukan apa yang diperintahkan Rasul, maka hakikatnya dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, rahasia yang terkandung di dalam ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi kalimat ati'u ketika menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah. Tetapi tidak diulangi kalimat itu ketika menjelaskan dan menerangkan ketaatan kepada waliul amr. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sifatnya mustaqillah, berdiri sendiri, sifatnya mutlak. Orang yang taat kepada Rasul, maka dia benar-benar sudah teranggap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketaatan kepada waliul amr sifatnya muqayyad, masih dibatasi, yaitu dibatasi sebatas pada perkara-perkara yang ma'ruf. Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Selanjutnya, kita akan beranjak pada hadis yang ke-91. Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya sunnatus samha. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang penuh dengan kemudahan dan keringanan, penuh toleransi. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, walahuma an Anasin radhiyallahu anhu qala, jaa salasatu rahtin ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru biha ka'annahum taqallawha faqalu aina nahnu من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا نعم فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Walahuma, bagi keduanya, Bukhari Muslim. Bukhari nomor 5063 dan Muslim 1401. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang tiga orang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Tatkala mereka diberi khabar tentang ibadah Nabi, seakan-akan mereka menganggap sedikit. Lantas mereka berkata, tapi di mana kita dibandingkan Rasulullah? Sungguh telah diampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Lalu berkata salah satu dari mereka, adapun saya, amma ana, aku akan salat malam seterusnya. Sebagian riwayat menyebutkan takkan pernah tidur. Naam. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, afwan, fa usalli laila abadan, aku akan salat malam selamanya. Ini konsekuensinya, berarti tidak tidur. Berkata yang lain, aku akan berpuasa di siang hari, tidak akan pernah berbuka. Berkata yang lain, aku akan menyingkir dari wanita, tidak akan menikah selamanya. Maka datang Rasulullah kepada mereka dan berkata, kalian yang mengucapkan begini dan begini? Jawaban mereka tentunya iya. Adapun demi Allah, aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya dibandingkan kalian. tetapi aku puasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur, dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang enggan kepada sunnahku, maka bukan bagian dariku. Syekh Al-Fauzan menjelaskan, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnah yang mudah dan gampang. Tidak ada padanya sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Sebagaimana pula tidak ada padanya bentuk tasahul, bermudah-mudahan. Maka sunnah Nabi adalah merupakan sunnah mu'tadilah, yang pertengahan. Jauh dari sikap berlebih-lebihan, sebagaimana juga jauh dari sikap meremehkan dan bermudah-mudahan. Istilahnya tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan, ghulu, sebagaimana juga tidak meremehkan dan mengabaikan. Tengah-tengah. Ucapan beliau, ucapan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ja'a salasatu rahtin, datang tiga orang rahab. Ini tiga orang sahabat. Warrahtu, kalimat arrahtu, ini adalah jumlah bilangan dari 3 sampai 10. Naam. Mereka datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sehingga mereka datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah, yang melatar belakangi adalah semangat mereka untuk melakukan kebaikan. Dan mereka ingin merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa membangun amalannya di atas bimbingan sunnah dari ibadah yang ingin mereka lakukan, dari kebaikan yang ingin mereka raih, agar dibangun tegak di atas sunnah. Maka demikianlah kata Syekh, sepantasnya bagi setiap pribadi muslim untuk bersikap seperti itu. Dia merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membuat kebid'ahan-kebid'ahan dari dirinya sendiri. Maka mereka-mereka dari 3 orang sahabat tadi, mereka tidak kemudian semata-mata bersandar kepada semangat yang menggebu-gebu tanpa bimbingan, tanpa arahan. Tidak. Tetapi mereka datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada mereka tentang pribadi nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena memang nabi adalah qudwah yang harus diteladani dan dicontoh. Maka mereka pun bertanya kepada istri-istri tersebut tentang amalan Rasulullah agar bisa mereka teladani, mereka contoh, dan mereka tiru. Maka tatkala para istri Nabi menyebutkan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Makna kalimat ini ay ra'a kullum minhum annaha qalilah. Mereka melihat, mereka memandang, masing-masing dari mereka, dari tiga orang ini memandang bahwa ibadah Rasulullah ternyata sedikit. Ternyata sedikit. Sudah kita baca di dalam penjelasan kajian subuh Jumat. Di antaranya tentang puasa Rasulullah. Rasulullah semangat berpuasa. Sampai dikatakan beliau tidak pernah berbuka. Tapi beliau juga berbuka lantas dikatakan seakan-akan beliau tidak pernah puasa. Artinya apa? Rasulullah bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Lah ketika mendapatkan penjelasan demikian, maka kullu minhum masing-masing dari mereka memandang sedikit. Akan tetapi mereka kemudian memberikan uzur bagi Rasulullah dalam pengertian Rasulullah itu tidak apa-apa ibadahnya sedikit. Karena sudah diampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Sehingga Rasulullah tidak perlu dan tidak butuh untuk menambah ibadah yang lebih banyak. Maka dengan keistimewaan demikian ini, siapa kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatih ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Naam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Namun bersamaan dengan dosa Rasulullah diampuni, dijamin Allah diampuni yang lalu bahkan yang akan datang, pun Rasulullah tidak meninggalkan ibadah. Bahkan beliau melakukan sholat sampai kedua kakinya bengkak dan pecah-pecah. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Kenapa masih berbuat demikian ya Rasul, padahal Allah sudah mengampunimu dari dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku cinta untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka Syekh Al-Fauzan menjelaskan, Rasulullah sunnahnya itu pertengahan. Beliau puasa tapi juga berbuka. Beliau salat namun juga tidur. Dan beliau yatazawwajun nisa, menikahi wanita. Beliau tidak menghalangi dirinya dari kesenangan, dari bernikmat-nikmat. Bersamaan dengan itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ibadah, masing-masing diberikan haknya sesuai dengan kadarnya. Maka hendaknya kita pun harus berlaku demikian, meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azzakumullah, masih tersisa penjelasan dari hadis ini, insyaallah biiznillahi taala akan kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Naktafi bihadza, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.